Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiat a'malina. Man yahdihillah falamudillalah, ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمعاشر المسلمين، jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak hanya satu cara. Sesungguhnya bukan satu-satunya langkah yang kemudian diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya. Cara dan langkah untuk menemukan serta memiliki kebahagiaan hidup. Ada banyak pilihan cara yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak pilihan langkah yang telah disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an untuk bagaimana seorang hamba bisa menemukan tenang dan tenteram, yang tentunya menjadi impian serta cita-cita setiap orang. Kita tidak akan mungkin bisa sukses dan berhasil menemukan tenang, tenteram, dan bahagia apabila jalan untuk menuju ke sana hanya mengandalkan olah cipta rasa, karsa, dan pikir kita sebagai manusia biasa. Itu tidak akan mungkin bisa. Hanya dengan mengikuti aturan-aturan hidup yang telah disebutkan Allah dalam Al-Quran. Hanya dengan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tenang, tenteram, dan bahagia itu didapat dan diperoleh. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, izinkanlah saya pada malam hari ini, dalam waktu yang singkat ini, untuk menyampaikan, karena saya hanyalah sebagai perantara saja, salah satu langkah dan cara yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Warisan yang begitu berharga dan memiliki nilai yang sangat tinggi, karena siapapun yang memiliki serta mempunyai warisan ini, hidupnya pasti akan tenang, tenteram, dan bahagia. Itu pasti. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, sahabat Nabi yang mulia, sahabat Ibnu Mas'ud namanya, beliau pernah menyampaikan sebuah kalimat bijak. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, kullu man fi hadhihi dunya dhaifun wa maluhu ariyatun, fadhaifu murtahilun wal ariyatu muaddatun. Ibnu Mas'ud mengatakan, sahabat Nabi yang mulia ini, bahwa semua yang hidup di atas muka bumi statusnya adalah tamu. Apa yang dia punya, semua yang dia miliki, hanyalah pinjaman yang sifatnya sementara. Padahal seorang tamu pada saatnya nanti akan pergi melanjutkan perjalanannya. Barang yang dia gunakan dalam statusnya sebagai pinjaman akan dikembalikan kepada si pemiliknya. Ini luar biasa, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, rahimakumullah. Nah, sebuah tuntunan hidup yang ditanamkan oleh sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang tentunya ajaran dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu ini merupakan hasil intisari dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila hal ini diresapi, dihayati, dan difahami dengan baik, maka seorang hamba akan jauh dari kecewa, sakit hati, benci, dendam, tamak, rakus, dan seterusnya. Sebagian ulama mencoba dan tentunya berhasil untuk menjelaskan lebih rinci dan detail lagi apa yang dimaksud dengan sahab, apa yang dimaksud dengan kata-kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang telah kita dengarkan tadi. Ada di antara ulama kita yang menerangkan dalam bentuk sebuah analog, perbandingan, perumpamaan, ibaratnya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang kemudian memberikan penjelasan itu. Kata beliau rahimahullah, bayangkan kalau ada seorang raja karena kedermawanannya mendirikan sebuah bangunan istana mewah. Untuk apa istana itu dibangunnya? Istana tersebut dibangun dan didirikan untuk memuliakan, menghormati, dan menjamu setiap tamu yang masuk di sana. Sehingga semua fasilitas disiapkan. Perkakas perabot lengkap. Budak hamba sahaya dan para pelayannya itu disiapkan. Jaminan keamanannya semua disiapkan oleh sang raja. Raja yang betul-betul dermawan, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, rahimakumullah. Nah, bukan hanya menanti, bahkan mengajak dan menyeru siapapun yang lewat melintas di daerah itu akan disambut sebagai seorang tamu yang terhormat. Semua yang melintas tanpa membeda-bedakan antara si A, B, C, D, E, F, G. Tidak. Pokoknya siapa yang lewat melintas dipersilahkan dan disebut layaknya seorang tamu agung. Begitulah ternyata ada di antara tamu-tamu tersebut yang kemudian sampai disambut. Yang menyambut bahkan raja itu sendiri. Begitu perhatian dan cinta serta kasihnya seorang raja, maka tamu tersebut langsung disambut sendiri, diajak, dilayani, ditunjukkan di manakah dia harus berhenti, di manakah dia harus duduk beristirahat. Sang raja sendiri yang kemudian melayani. makanan dihidangkan, para pelayan disiapkan dengan satu perintah, ikuti apa maunya, turuti semua permintaannya. Nah, makanan yang disiapkan dan disajikan itu berada di atas talam-talam dan nampan yang terbuat dari emas perak. Perkakas dan perabotnya pun demikian, lengkap fasilitas itu diberikan kepada sang raja, oleh sang raja. Akan tetapi si A ternyata bukan tamu yang mengerti sopan santun. Tipenya tidak tahu diri. Si A ini tamu yang tamak. Sehingga ketika dia mulai masuk pada istana tersebut, dia mulai berpikir buruk. Dia sudah mulai berpikir dan membayangkan kalau seandainya itu semua menjadi miliknya. Masuk di dalam rumah, dalam istana itu, sebuah tempat telah dipersiapkan dan diperlihatkan, ditunjukkan oleh sang raja langsung. Tapi dia malah berpikir untuk melihat ruangan yang lain. Mana? Dia ingin mencari lebih. Padahal yang diberikan sang raja yang terbaik. Karena raja itu adalah raja yang dermawan. Makanan yang disiapkan adalah makanan yang mewah, spesial dan istimewa. Tetapi karena dia tidak tahu diri, masih juga dia bertanya, apakah ada makanan lain yang lebih dari ini? Apakah masih ada makanan yang tersisa di dapur? Dia mulai berpikir untuk mengambil perkakas dan alat-alat yang ada di sana. Sendok emasnya, gelas dan cangkirnya. Apa yang kira-kira menarik dan bisa diambil, diambil, disembunyikan di dalam kantong bajunya. Apa yang dia perbuat? Sikapnya yang tidak tahu diri seperti ini dilihat dan disaksikan oleh raja. Raja melihat dan menyaksikannya. Tetapi karena sang raja adalah raja yang dermawan, dibiarkan, dimaafkan. Tetapi tetap saja sang hamba tidak tahu diri. Dia terus melakukan tindakan perbuatan yang tidak terpuji. Intinya dia mulai berpikir bahwa istana itu akan menjadi miliknya. Dia akan kekal selama-lamanya tinggal di sana. Pelayan-pelayan itu adalah pelayan-pelayan serta budak miliknya. Dia tidak ingat, dia lupa bahwa itu semua bukan miliknya, itu adalah milik sang raja. Mulai diperintahkan, ini, dia sudah mulai mengatur, ini. Sampai pada akhirnya, sang raja pun mengambil keputusan untuk memberikan hukuman untuk tamu yang tidak tahu diri. Ditangkap, diusir, dibuang dalam keadaan terhina. Lain lagi dengan si B, tamu yang luar biasa adab sopan santunnya, etika sebagai seorang tamu betul dia jaga. Dia masuk, disambut sang raja. Dia berusaha untuk memuliakan dan menghormati sang raja. Tempat yang dipilihkan sang raja untuknya tidak akan dia tinggalkan. Dia tidak akan kemana-mana pergi. Disitulah tempatnya. Dia tidak akan melirik ke kanan dan ke kiri. Apalagi sambil berpikir semua itu akan menjadi miliknya. Makanan dan minuman yang disajikan, dia santap. Apa yang ada di hadapannya dan dipersilakan, itu yang dia santap. Tidak pernah dia berpikir ada sesuatu yang lebih indah dari itu. Sehingga apalagi kemudian meminta, apalagi kemudian bertanya, masih ada lagi gak selain ini? Nah, tidak pernah terlintas dan terbersit sekalipun di dalam hatinya rasa ingin memiliki apa yang ada di hadapannya. Karena dia yakin dia hanya seorang tamu. Karena dia yakin apa yang diberikan untuknya saat itu statusnya hanya pinjaman. Pinjaman yang oleh si pemiliknya, sang raja itu dia dipersilahkan untuk menggunakan dan memanfaatkannya selama dia menjadi tamu. Ini tamu yang tahu diri, sementara yang pertama tadi adalah tamu yang lalai serta lupa diri. Ini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah untuk kalimat bijak yang dikatakan sahabat Ibnu Mas'ud, kullu man fi hadhihi dunya dhaifun wa maluhu ariyatun fa dhaifu murtahilun wal malu wal ariyatu muaddatun. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, semua yang hidup di atas muka bumi ini statusnya hanya tamu. Apa yang dia punya, semua yang dia miliki hanya pinjaman selama dia menjadi tamu. Yang namanya tamu suatu saat akan pergi melanjutkan perjalanannya. Barang yang dia pakai, harta yang dia gunakan akan dikembalikan kepada si pemiliknya. Dan dia bukan pemiliknya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Demi Allah. Demi Allah, demi Allah. Siapapun di antara kita yang mampu mencerna, memahami kalimat bijak dari sahabat Ibnu Mas'ud yang diintisarikan dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam, dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang menerangkan tentang hakikat dunia dan kehidupannya itu seperti apa, siapapun di antara kita yang mampu memahami dengan baik tidak akan kecewa dia rasakan, tidak akan sempit hatinya, tidak akan tertekan pikirannya, tidak akan mendapatkan beban yang berat di dalam jiwanya. Hidupnya tenang, tenteram, bahagia, sejuk. Karena dia sadar sesadar-sadarnya, yakin siyakin-yakinnya, paham betul dan betul-betul paham. Dia hidup di dunia ini, statusnya hanya tamu. Cobalah pandang bersama kehidupan dunia ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayo kita pandang. Kita lihat dunia ini sebagaimana Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang bagaimanakah cara memandang dan melihat dunia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh apa yang ada di atas muka bumi ini. Di atas kerajaan bumi. Walillahi mulkus samawati wal ardi. Dan hanyalah milik Allah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Allah ciptakan semua yang ada di atas muka bumi ini untuk siapa? Untuk digunakan dan dimanfaatkan manusia sebagai tamu. Tetapi ingat, statusnya tamu, bukan pemiliknya. Pemilik dunia ini beserta apa yang ada di dalamnya dan yang ada di atasnya adalah Allah Rabbul Alamin, Sang Raja. Sang Raja. Pertanyaannya, secara jujur, marilah kita berterus terang, minimalnya kepada pribadi masing-masing. Selama ini, kita masuk dalam kategori hamba yang seperti apa? Hamba yang A atau B? Selama ini kita hidup, apakah sudah layak dikatakan sebagai hamba yang tahu diri seperti hamba si B? Ataukah na'udzubillah, tanpa kita sadari, kita sudah terlalu lama dan terlalu jauh menjadi hamba yang tidak tahu diri? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kesempatan kita hidup di dunia itu terbatas. Tidak ada satupun manusia yang kekal dan abadi. Kekasihnya saja, manusia yang paling dicintainya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dipanggilnya. Semua akan merasakan kematian, cepat atau lambat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Kita akan mati. walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian berada dalam benteng-benteng yang kokoh. Aina ma takunu yidrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah, kematian itu pasti akan datang menjemputmu walaupun kamu berlindung di dalam benteng-benteng yang kokoh. Kita hanya sementara tinggal di dunia ini. Sementara tamu Allah Azza wa Jalla. Dalam salah satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan sahabatnya yang waktu itu masih sangat muda sekali. Masih sangat muda. Sahabat Ibnu Umar yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kata sahabat Ibnu Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya wa qala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang merengkuh kuat kedua bahuku dalam keadaan berdiri. Bayangkan Nabi Muhammad ketika itu sedang berdiri sambil merengkuh dengan kokoh bahu sahabatnya yang masih muda Ibnu Umar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Hiduplah di dunia ini. Posisikan dirimu hidup di dunia ini seperti gharib, orang yang asing. Bukan penduduk asli dan bukan penduduk yang akan tetap tinggal di tempat itu. Aw 'abirus sabil, atau hanya sekedar melintas saja. Ini pesan dari Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad, junjungan dan baginda kita yang tercinta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pesan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Perjalanan kita masih jauh. Bekal wajib dimiliki dan dipersiapkan. Tetapi jangan sampai bekal yang kita persiapkan justru malah memberatkan. Jangan sampai bekal yang kita cari itu malah justru memberatkan. Nah, seseorang katakanlah naik sepeda motor dari sini ingin mencapai satu titik tujuan. Waktunya terbatas. Cerita seperti itu. Seperti yang digambarkan Al-Imam Ibnu Qayyim sendiri dalam kitab yang lain, Uddatus Sabirin. Tetapi bukan contoh sepeda motor yang disebutkan, sebuah perjalanan. Waktunya terbatas. Nah, artinya untuk sampai ke tempat tujuan, dia hanya memerlukan makanan secukupnya. Karena nanti di tempat tujuannya, ada sekian banyak kenikmatan, kelezatan, hiburan, kebahagiaan, semua ada di sana, tetapi waktunya terbatas. Mestinya hamba yang cerdas itu mempersiapkan bekal, membawa bekal secukupnya. Mestinya hamba yang cerdas tidak akan berhenti di setiap tempat, lalu menghabiskan waktunya, menyenangkan dirinya. Walaupun apa yang ada di hadapannya, yang dia lihat dan dia saksikan, menggoda, mengundang rasa ingin tahunya. Tapi ingat, itu bukan tujuan utama. Tujuan utama di sana, yang sudah ditentukan sejak awal. Hamba yang cerdas akan berpikir yang penting sampai. Tapi kalau mereka yang kemudian mudah tergoda, ketemu sedikit, waduh, makanan enak, bawa. Waduh, bagus nih, enak, bawa. Berat. Padahal bekal yang membawa dia sampai ke tempat tujuan tidak perlu sebanyak itu. Cukup seadanya. Setiap tempat, oh, indah sekali. Santai. Wah, bagus, dinikmati. Gak akan pernah sampai. Gagal. Kita pun seperti itu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Nah, dunia ini memang menggoda. Penuh dengan hiasan yang selalu melepaskan bujuk rayunya. Jangan sampai kemudian kita tergoda. Lebih memilih tinggal di dunia. Kemudian berpikir kekal abadi di dunia. Kemudian sampai berpikir, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Subhanallah. Hamba Allah itu selalu merindukan Allah. Hamba yang beriman lebih ingin berjumpa dengan Allah. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu ceramahnya yang kemudian membuat sahabat Abu Bakar As-Siddiq menangis terseduh-seduh, sementara sahabat yang lain tidak memahami apa yang disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, "Abdun khayyarahullah baina dunya wa ma indah, fahtar ma indah." Hadis Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah antara tetap tinggal hidup di dunia dengan apa yang ada di sisinya. Hamba tersebut lebih memilih apa yang di sisi Allah Azza wa Jal. Abu Bakar As-Siddiq menangis. Sahabat yang lain itu, wah, sudah tua nangis, ngapain orang? Begitu dalam riwayat disebutkan. Ngapain orang tua itu nangis? Ternyata Abu Bakar As-Siddiq menangis sebab beliau faham hamba yang dimaksud oleh Nabi adalah Rasulullah sendiri. Adalah Rasulullah sendiri. Beliau lebih memilih apa yang ada di sisinya, ma indallah, dibandingkan tetap tinggal di dunia. Nah. Jadi tidak ada yang kekal di sini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah. Penggalan kalimat bijak yang kedua yang disebutkan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu adalah konsep berpikir kita tentang apa yang kita punya di dunia ini. Ingat, harta benda yang kita kumpulkan, yang melalui tetesan darah, keringat yang belum kering, capek, letih, dan lelah kita. Harta benda materi yang kita punya, pangkat dan jabatan yang Anda sandang, status Anda, status sosial ataupun yang lainnya di tengah-tengah masyarakat, istri dan anak-anak Anda, rumah, tanah, kendaraan, semuanya adalah titipan dari Allah. Bukan milik Anda. Jangan pernah berpikir untuk memilikinya. Seperti si A, tamu yang tidak tahu diri tadi. Kita sebenarnya sudah sering diingatkan dalam doa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh, kan begitu, itu pernyataan. Komitmen seorang hamba yang beriman. Sungguh, kita ini semua lillah, milik Allah. Semua yang kita punya, milik Allah. Dan kita akan kembali juga kepadanya. Karena ini semua milik Allah, pergunakan, manfaatkan sesuai aturan yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla. Nah, harta benda yang Anda miliki itu hanyalah titipan dari Allah. Anda adalah perantara dari Allah agar harta benda itu dibelanjakan, disalurkan di jalannya. Pangkat, jabatan, dan kedudukan Anda adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah. Manfaatkan itu di dalam ridhonya. Istri dan anak-anak Anda, semuanya adalah titipan dari Allah Azza wa Jal, bukan milik Anda. Perhatikan hak-hak mereka. Nah, subhanallah, dengan bisa memahami dan meresapi hal ini, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sekali lagi, tidak ada dendam, tidak ada iri dan dengki, tidak ada benci, tidak ada rakus dan tamak. Kenapa? Dia yakin ini semua milik Allah subhanahu. Nah. Kalau misalkan ada sesuatu yang berharga miliknya hilang, musnah, raib, dicuri dan diambil orang. Kalau misalkan dia mengalami kerugian, musibah menimpa dia, sehingga hartanya hilang, berkurang, atau harta yang sedang dia cari dan dia harapkan tidak kunjung datang, apakah ada sedih di dalam hatinya? Tidak, karena dia yakin ini bukan milik saya. Semuanya adalah titipan dari Allah. Barangkali Allah telah berkehendak untuk mengambilnya kembali. Ada seorang sahabat baru saja menikah. Abu Talhah Al-Ansari. dengan istrinya yang tercinta, sahabiyat, wanita sahabat namanya Ummu Sulaim. Baru menikah, Abu Talha seorang, Ummu Sulaim adalah seorang janda. Menikah, selesai menikah, Ummu Sulaim hamil mengandung. 9 bulan lebih, kurang lebih sedikit, Ummu Sulaim melahirkan. Mengalami persalinan, lahir anak laki-laki. Siapa yang tidak senang? Baru menikah, langsung punya anak laki-laki lagi. Keumuman orang kan senang banget ya, bahagia. Tapi baru beberapa bulan, anak laki-laki mereka sakit. Demam tinggi. Abu Talha, sang suami, itu profesinya seorang pemburu. Pekerjaan sehariannya itu berburu, berburu, berburu. Nah, sampai suatu hari, Abu Talha berangkat bekerja. Nah, baru saja Abu Talha berangkat bekerja, putra mereka semakin parah sakitnya, meninggal dunia. Kalau orang tidak kenal agama, gak kuat iki. Gak kuat. Nangis. Sak dunia langsung dikasih tahu lewat Facebook. Wow, kan itu. Loh. Iya. Dari rumah sakit ini, tolong dok diyakinkan dok, apa mau sudah meninggal dok, coba dok. Jangan-jangan alat ininya kurang canggih ini. Dirujukkan dok ke rumah sakit yang jauh lebih besar. Ini anak pertama kami lagi-lagi itu. Telepon bojone gitu. Wah, tapi Ummu Sulaim tidak. Tenang. Putranya dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Itu pun sambil berpesan kepada semua anggota keluarganya, jangan cerita siapa-siapa. Kalau Abu Talha nanti datang, suamiku, jangan beritahu dia apa yang terjadi hari ini. Tugasku menyampaikannya. Subhanallah. Gak ada. Kalau dibilang gak ada mungkin terlalu keterlaluan ya. Sulitlah untuk mencari seorang istri dengan karakter setangguh dan sesabar ini. Sulit ya? Sulit. Gak iso tangi udah. Segini. Dek. Ah, laki-lakinya kok. Anak pertama laki-laki lagi. Tapi Ummu Sulaim tidak. Sudah. Sore hari, malam, datang, tiba, suaminya datang. Seorang ayah tanya, anakku gimana keadaannya sekarang, putraku? Kata Ummu Sulaim sambil menahan senyum, tidak ada perubahan garis-garis wajahnya, seakan-akan tidak ada sesuatu besar yang terjadi hari itu di rumahnya. Oh, anakmu sekarang jauh lebih tenang daripada yang lalu. Asyik. Ya jauh lebih tenang, gak bisa bergerak kok. Gitu, jauh lebih tenang. Luar biasa. Anakmu sekarang jauh lebih tenang, alhamdulillah. Sudah bersih-bersih diri. Merapikan diri. Ummu Sulaim mempersiapkan makan malam. Ini luar biasa ini, menahan Ummu Sulaim. Siapkan makan malamnya. Sudah. Setelah itu makan malam, bercanda. Suami istri, biasa. Bercanda, cerita, ngobrol, berkomunikasi. Sudah. Selesai makan, puas, kenyang. Mereka kemudian masuk kamar. Kata Anas bin Malik, putra dari Ummu Sulaim, dari suaminya yang pertama. Ummu Sulaim, ibunya ketika itu bersolek, berhias, berdandan, secantik-cantiknya. Tidak pernah terlihat kok secantik itu ibunya. Maka Abu Talha tertarik, tergoda, maka terjadilah apa yang terjadi. Kan itu. Hubungan intim dilakukan oleh kedua sahabat ini, Abu Talha dan Ummu Sulaim. Selesai berhubungan intim, suasana yang paling dekat dan romantis seperti itu, baru Ummu Sulaim menyampaikan. Itu pun dengan cara yang sangat indah dan elegan sekali. Kata Ummu Sulaim, itu sudah dekat-dekatnya hamba antara suami dan istri ya. Dalam momen yang sedekat itu, Ummu Sulaim bertanya, wahai suamiku, menurutmu gimana coba? Apa pendapatmu kalau misalkan ada seseorang menitipkan barangnya kepada satu keluarga dia titip barang, nih saya titip ya, dititipkan kepada satu keluarga. Suatu saat si pemilik barang tersebut datang untuk mengambil barang yang dititipkannya. Suamiku, bolehkah keluarga itu melarang dan menghalang-halanginya? Ya nggak boleh, nggak boleh seperti itu. Dia yang punya kok, nggak boleh, nggak boleh. Begitu. Kata Ummu Sulaim, suamiku, seperti itu jugalah anakmu. Berharaplah pahala dari Allah. Wah, mau marah nggak bisa. Sudah jelas jawabannya, nggak boleh kok. Nggak boleh menghalang-halangi, boleh mencegah, nggak boleh gitu. Gak boleh. Ah. Sampai sahabat Abu Talha mengatakan, taraktini hatta talatahtu, thumma akhbartini. Kamu biarkan aku sampai seperti ini? Baru kemudian kau ceritakan kepada aku apa yang terjadi pada anakku? Tidak lebih dari itu, nggak marah-marah, nggak banting perkakas dan perabot rumah, tidak menampar, tidak memukul istrinya. Karena apa? Jawabannya jelas, nggak boleh dihalang-halangi. Karena yang mengambil siapa? Pemiliknya. Pagi-pagi Abu Talhah datang menemui Rasulullah, diceritakan semua alur kejadiannya, kronologis lengkapnya, diceritakan semua. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, tadi malam kalian melakukan hubungan intim berarti, iya Rasulullah. Barakallahu fi lailatikuma, semoga Allah memberkahi malam panjang kalian. Dengan berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sulaim hamil untuk yang kedua kalinya. Setelah mengandung, melahirkan lagi anak laki-laki. Kemudian anak laki-lakinya dibawa menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didoakan dengan berkah oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan doa Nabi terkabulkan. Putranya Abdullah itu menjadi seorang anak yang saleh, anak-anak keturunannya pun saleh radhiyallahu taala anhum ajmain. Saya kira satu hadis ini cukuplah. Hadis yang sahih ini cukup untuk menyokong kalimat bijak dari sahabat Ibnu Mas'ud. Demikian juga keterangan yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam keterangannya tadi. Sampai jam berapa? Berapa lama lagi nih? Oh, 5 menit lagi. Baik. Maka ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Nah, untuk mendapatkan hidup yang tenang dan tenteram, ini salah satu langkahnya. Kita faham, ingat, dan selalu sadar bahwa apa yang kita punya dan kita miliki sebenarnya itu titipan dan amanah dari Allah. Maka manfaatkan, pergunakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada rencana yang sudah kita buat dengan matang, bahkan kita persiapkan rencana A, rencana B, rencana D, ada skenario A, skenario B, skenario C, semuanya gagal. Tidak akan ada, aduh kok gini sih. Tidak ada sedih, tidak ada kecewa. Kenapa? Dia sudah berusaha. Toh Allah juga yang menetapkan serta memutuskannya. Ada sesuatu yang hilang darinya, dia mengalami kerugian, orang yang meninggal, orang yang dia cintai dan dia kasihi meninggal dunia. Nah, atau apapun yang dia punya, hilang. Dia tidak bersedih. Kenapa? Dia memposisikan diri sebagai tamu. Itu milik Allah sudah. Tidak ada masalah. Nah, mestinya juga kita harus memahami dengan benar hakikat harta yang kita punya itu apa sebenarnya. Hakikat harta yang kita punya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saat itu membaca dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, membaca suratnya Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilman yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ainan yaqin thumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Ketika membaca surat ini, ada seorang sahabat datang. Nabi kemudian bercerita bahwasanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, yaqulu ibnu adam mali mali. Ini manusia kok mengatakan hartaku, ini punyaku, ini milikku, ini hartaku. Padahal Allah menjelaskan dalam hadis qudsinya itu, hakikat harta yang kita punya adalah ma akalta. Yang engkau sudah makan habis. Pakaian yang engkau gunakan sampai usang dan tidak bisa dipakai lagi. Dan harta yang sudah engkau sedekahkan di jalan Allah. itu hakikat harta yang kita punya. Selain itu belum tentu harta kita. Bisa saja itu akan diambil orang, dicuri orang, hilang. Kalau misalkan pun kita meninggal dunia, harta itu akan menjadi harta warisan yang dibagi-bagikan untuk ahli waris kita. Ini perlu kita pahami, kalau ingin betul-betul kaya di sisi Allah, banyak-banyaklah bersedekah. Nah, banyak-banyaklah bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, tidak perlu lebih dari ini saya kira. Nah, sedikit, tetapi bisa kita cerna dan kita pahami dengan baik. Sedikit, tetapi kalau diingat-ingat selalu. Sedikit, tapi kalau kemudian kita resapi dan kita jadikan sebagai bahan renungan, sedikit, insya Allah banyak manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab, mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan, demikian juga kata yang tidak tepat. Tapi sebelum saya lupa, saya hanya ingin memperkenalkan diri saja, walaupun sebatas nama dan tempat asal. Nama saya Mukhtar bin Rifai. Saya berasal dari Yogyakarta. Nah, kebetulan saya menjadi tamu di sini. Nah, kemudian diberi kesempatan untuk berbicara di hadapan saudara-saudara saya di sini. Maka saya sangat merasakan senang, bahagia dipertemukan Allah dengan saudara-saudara saya di Kabupaten Pamekasan ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.